gue yang bangun semuanya. Sepurian sun sing piso dilihat ilur hangsun itu asmoro setulus sesung jaluk sepuro pisoh nyambung rasa welon rasa mania samudra siel diwantara Gadung tak